Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Wa qala azza min qa'il ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadithi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu kita yang berasal dari negeri Yaman, dan beliau-beliau ini adalah termasuk murid-murid daripada Syekhuna Abu Hasan hafizallahu taala, dan insyaallah nanti akan diperkenalkan secara langsung oleh para penerjemah tentang kedua beliau ini. Yang pertama yang akan menjadi pembicara pada malam hari ini adalah salah seorang imam kita yang berada di markas Darul Hadis Ma'rif Yaman. Beliau Imam Rawatib, dan beliau adalah pengajar Al-Qur'an dan Qiraat. Beliau ini sudah menjadi imam sejak umur 12 tahun. Beliau hafal Quran sejak kecil, dan beliau sangat menguasai sekali berkaitan dengan Al-Qur'an, qiraat, ilmu tajwid dan sebagainya. Dan banyak sekali hafalan-hafalan kitab hadis yang beliau hafalkan. Dan insyaallah beliau nanti akan menyampaikan materi yang pertama yang insyaallah nanti akan diterjemahkan oleh ustaz kita ini Abu Thayyib Sa'ad, ya. Yang ustaz ini juga termasuk bersama saya belajar di negeri Yaman, dan insya Allah juga sebagai tim pengajar Darus Sunnah yang saat sekarang ada di Sragen. Kemudian yang kedua yang akan menyampaikan pemateri nanti adalah yakni Syekh Abu Hafs Syadi Muhammad Salim. Beliau ini adalah seorang yakni yang sangat produktif sekali, karena saat sekarang ini beliau memiliki karya-karya ilmiah. Di antaranya beliau menulis Mausu'ah Albani yang berkaitan dengan seluk beluknya ilmu Albani yang dipisah-pisahkan dalam berbagai macam disiplin ilmunya, baik akidahnya, fikihnya, hadisnya, usulnya dan sebagainya, yang insya Allah beliau akan tulis sekitar 50 jilid yang saat sekarang sudah terbit 9 jilid. Dan beliau juga memiliki karya-karya yang lain yang insya Allah nanti akan diperkenalkan. Dan beliau Syekh Syadi ini seorang doktor, ya, yang insya Allah beliau nanti akan menyampaikan pemateri yang kedua, ya, yang berkaitan dengan judul Mu'amalatul Hukam, ya, bermuamalah dengan pemerintahan, ya, yang nanti akan disampaikan pada materi yang kedua. Dan insya Allah yang akan menjadi penerjemah adalah ustaz kita yakni Abdul Abbas Tabroni. Dan ini juga merupakan salah satu teman kita juga belajar di Yaman yang berasal dari Solotigo aslinya. Kalau Ustaz Sa'ad tadi dari Lombok, dan kedua-duanya ini adalah telah keluar dari Darul Hadis Ma'rif Yaman, dan insya Allah kedua-duanya akan menjadi pengajar kita di Darus Sunnah di Sragen ini. Jadi sekalian mungkin saya beritahukan bahwasanya alhamdulillah kepulangan kita bersama teman-teman saat sekarang kita sudah punya tim. Dan alhamdulillah kita akan bergabung bersama teman-teman yang sudah dahulu memulai dakwah di Sragen dan sekitarnya. Dan insya Allah kita ada beberapa teman yang sudah sedikit banyak mulazamah ada di negeri Yaman, di antaranya saya, kemudian Ustadz Sa'ad, kemudian Ustadz Tobroni, kemudian Ustadz Yusron, kemudian anak saya sendiri Khalil, kemudian Abu Awanah, ya, dan teman-teman yang lain yang insya Allah akan bergabung mengelola dakwah di Sragen ini. Dan yang pokok adalah akan mengajar nanti di pesantren Darus Sunnah di Banaran. Maka insya Allah ini juga perlu saya sampaikan. Jadi Darussunnah sekarang sudah siap menerima santri untuk calon da'i dan pengajar program 2 tahun dan 4 tahun ya, yang insya Allah kita mulai bulan Juni-Juli ini, yakni santri dewasa. Maka silahkan, mungkin ini memang tidak saya umumkan, saya tidak membuat apa selebaran, karena santri hanya kita batasi sekitar 30 atau 40 saja. Jadi saya tidak akan menerima, atau kita tidak akan menerima santri yang banyak, akan tapi kita akan kader dulu maksimal 40 orang. Yang insya Allah nanti seluruh kegiatan pesantren ini ada di daerah Banaran, Sragen Ujung Timur, yang insya Allah akan dikelola secara bersama-sama teman-teman yang berasal dari alumni Darul Hadis Matahibar Yaman. Dan alhamdulillah kebetulan pada malam hari ini, yakni tamu kita beliau ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, teman-teman Indonesia yang ada di sana, sehingga alhamdulillah kita bisa ajak bersama datang ke Indonesia dan insya Allah keliling ke Indonesia ini dalam rangka mengadakan ceramah, daurah dan seterusnya. Dan kebetulan pada malam hari ini ada acara yang mendadak di Masjid Raya Sragen ini ya. Karena mungkin besok pagi habis subuh mungkin langsung harus kembali ke Jogja, karena masih banyak acara yang lain, harus ke Kalimantan, ke Batam dan sebagainya. Maka alhamdulillah kesempatan yang baik ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Maka sebagaimana saya sampaikan tadi, insya Allah ya, kalau seandainya kegiatan dakwah kita di Sragen pada khususnya, di Surakarta pada umumnya terutama ini, insya Allah kita akan bisa berjalan bersama-sama. Dan saat sekarang kita sudah bertambah tim kita, dai-dai kita yang insya Allah siap akan ikut mengelola kegiatan dakwah kita secara bersama, khususnya akan membina di pesantren Darussunnah yang insya Allah ini akan kita kerjakan secara bersama. Untuk sementara nanti kegiatan pesantren kita adalah mungkin masih di rumah ya, akan tapi kita asramakan. Dan kegiatan kita yang lain, kita sudah membuat jadwal rutin kegiatan kajian habis maghrib sampai isya, kemudian ada kegiatan mungkin habis subuh dan juga habis isya, baik di dalam masalah-masalah fikih, akidah, qiraah dan sebagainya, insya Allah sudah kita mulai. Untuk selanjutnya secara tertib nanti kalau seandainya ada teman-teman yang mempertanyakan masalah jadwal yang ada, insya Allah nanti akan kita sampaikan. Jadi yang penting saat sekarang ini insya Allah kita akan bersama-sama di dalam mengelola dan mengembangkan dakwah yang benar ini. Semoga bertambahnya kita dan teman-teman ini menambah meriahnya kegiatan dakwah kita di Sragen pada khususnya dan di daerah Surakarta pada umumnya. Insya Allah semoga menjadikan apa yang kita lakukan ini semoga lebih bertambah baik, berbarokah di dalam dakwah kita, dan semoga Allah senantiasa meridhai apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena insya Allah nanti untuk beliau yang pertama ini akan disampaikan oleh Syekh Abu Ali Muhammad Sulaimani Az-Zabidi, yang insya Allah beliau akan menyampaikan berkaitan dengan perbaikan di dalam masyarakat. Maka silahkan nanti untuk teknisnya masalah tanya jawab insya Allah pada session yang kedua terakhir. Jadi session pertama, jadi sebenarnya ceramah langsung diterjemahkan, kemudian nanti ditulis tanya jawabnya, ditulis, kemudian dilanjutkan session yang kedua. Kemudian sesudah session yang kedua nanti baru kita buka tanya jawab, baik session yang pertama maupun session yang kedua. Mungkin demikian, karena terbatasnya waktu mungkin kurang lebih sampai setengah 10. Jadi kita harapkan terlalu malam gak sampai setengah 10 ya, kalau seandainya nanti terlalu malam sampai jam 9 materi, kemudian sampai setengah 10 nanti bisa tanya jawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Dan kepada Syekh yakni Abu Ali Muhammad Az-Zabidi kami persilahkan, dan Ustaz yakni Abu Thayyib Sa'ad. Tafadhal Ustaz.